أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. قال الإمام سعد رحمه الله: ويدخل في هذا كل من كذب على الله بنسبة الشريك له أو وصفه بما لا يليق بجلاله أو الإخبار عنه بما لم يقل أو ادعى النبوة أو غير ذلك من الكذب على الله، فهؤلاء أعظم الناس ظلما. أولئك يعرضون على ربهم أي ليجازيهم بظلمهم، فعندما يحكم عليهم بالعقل بالعقاب الشديد. يقول الأشهاد أي الذين شهدوا عليهم بافترائهم وكذبهم: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. الله سبحانه وتعالى برفرمان: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. Tidak ada yang lebih zalim dibandingkan dengan orang-orang yang berdusta atas nama Allah Azza wa Jal. Ulaika ya'riduna ala rabbihim, mereka-mereka pasti akan dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yaqul ashhad, dan para saksi yang menyaksikan atas kedustaan mereka akan berkata: haulai alladzina kadzabu ala rabbih, mereka-mereka adalah orang-orang yang telah mendustakan Allah. Ala la'natullahi ala adh-dhalimin, ketahuilah la'nat Allah akan menimpa orang-orang yang zalim. Kata Imam Sa'di rahimahullah, masuk di dalam perkara ini adalah orang-orang yang mendustakan Allah binisbat syariklah, menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah atau mensifati Allah dengan yang tidak layak baginya, atau mengkhabarkan tentang Allah yang tidak pernah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dia mengaku sebagai nabi, atau apapun dari kedustaan-kedustaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun itu, fa haulai a'zamun nas zulman, maka mereka adalah orang-orang yang besar kezalimannya. Maka mereka akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Diujazim bezulmihim, agar Allah mengganjar, membalas kezaliman mereka. Fa'indama yuhkam alihim bil'iqab asyadid, ketika mereka dibalas dengan iqab yang paling keras. Yaqulul ashad, maka para saksi yang menyaksikan atas kedustaan mereka dahulu di dunia, mereka mengatakan: haulai alladzina kadzabu ala rabbihim, mereka-mereka adalah orang-orang yang mendustakan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala la'natullah ala adh-dhalimin, ketahuilah semoga la'nat Allah menimpa terhadap orang-orang yang zalim. Ay la'natan la tanqati, satu la'nat yang tidak akan terputus. La'na zulmahum sara wasfan lahum mulaziman, la yuqbal takhfif, karena mereka sudah disifati dengan sifat zulm yang melekat pada diri mereka, sehingga tidak diringankan lagi azabnya. tidak dikurangi, tidak diringankan lagi azab atas mereka. Waliyadzubillah, wala hawla wala quwwata illa billah.